Adang. Senang, ada anjing kacilik gua. Yah, mak, ini ada Weris ini. Bagaimana, Adang? Senang, ada anjing kacilik gua. Tapi di belakang kutip-kutip aku. Sepertinya aku air mata.